Mitra bisnis, menurut Kwik Kian Gi, kasus-kasus kemiskinan serta warga mati kelaparan bukan hal baru di Indonesia pasca berlangsungnya reformasi. Menurutnya, saat menjabat di Bappenas, Kwik Kian Gi pernah membuat survei keberadaan kantong-kantong kemiskinan di tanah air, namun sayangnya hasil survei itu tidak ditindaklanjuti oleh institusi terkait, sementara di sisi lain Bappenas tidak memiliki kewenangan teknis guna mengatasi masalah itu. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik Pak Kwik, apakah pernah Bapak melihat adanya tindak lanjut atas persoalan kemiskinan dan kelaparan di tanah air? Enggak pernah lihat lagi, tapi menurut pendapat saya, kalau saya perhatikan kesibukan mereka, yang hanya urusan pencitraannya, urusan lenggak-lenggoknya itu, menurut pendapat saya sudah tidak terfikirkan sama sekali mereka. Lantas, apakah pemberitaan kasus mati kelaparan memang tidak separah kasus-kasus lain di tanah air, Pak Kwik? Oh, itu parah, tapi tidak terlihat sama sekali. Ya, baguslah kalau sudah mulai muncul begini. Tapi kok, saya khawatir bahwa pemunculan ini paling-paling seminggu, dua minggu gitu, hilang lagi pemberitaan itu. Diskusi itu hilang lagi, udah. Nah, separah apa Bapak melihat imbas dari kasus mati kelaparan di Papua ini? Kalau seperti ini ya, Papua seperti ini, Papua itu jangan dianggap enteng loh. Karena saya cukup intensif bergaul dengan mereka waktu di Belanda. Saya kenalnya di Belanda. Mereka itu yang terdidik, itu sangat prinsipil orangnya. Dan yang terpilih untuk memperoleh pendidikan tinggi waktu itu betul-betul pandai. Jadi kalau diterus-teruskan sampai segini, makanya semakin lama semakin terasa adanya gerakan separatisme di sana. Gerakan Papua Merdeka. Jangan dianggap pendek itu tidak oleh rakyat, rakyatnya nggak tahu apa-apa. Tapi para pemimpinnya itu mengetahui adanya hal-hal seperti ini. Menurut Bapak, apakah para leader yang Bapak kenal itu tidak ada yang kembali ke tanah air untuk membangun wilayahnya sendiri? Iya, kembali. Ada yang kembali, ada yang menetap di sana untuk mengkoordinasi gerakan Papua Merdeka. Mereka sekarang kan seusia dengan saya, banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah pensiun segala. Nah, regenerasinya saya tidak tahu. Mungkin regenerasinya pasti ada karena mereka punya universitas juga, Cendrawasih. Demikian Kwik Kian Gi, Benny Ramadi, Pas FM.